melupakan dirimu kasih. Bayang-bayang semu terbawa mimpi. Ketika purnama mulai tenggelam saat malam menjelang pagi dan matahari pun bersinar, terbangun dari tidurku kuingat hidup.